السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام بني من الله سبحانه وتعالى. الله مدكن كتاب melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-12. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Hud ayat ke-19. Nah, silakan dibaca Pak Tohir. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Mereka yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan menghendakinya dan menghendaki jalannya ke jalan yang bengkok. Dan mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap hari akhir. Alladzi isim isyarah sebagai mubtada. Ini alladzina lebih cocok sebagai na'at ya. Ada. Alladzina na'at lidzalimina yasudduna fi'lun mudari'un al-wawu sebagai fa'il ansabilillahi ansabili jarwa majrur Allahi labdu jalala sebagai mudofun ilahi al-wawu sebagai harfu atfin yabuhunaha fi'lun mudari'un al-wawu sebagai fa'il ha maf'ulun bi iwajan hal Al-wawu harfu atfin. Al-wawu harfu atfin. Hum mubtada ya, Dad? Iya. Yeah. Hum mubtada bil akhirati jarwa majrur sebagai khobar. Hum mubtada kafiruna fi'lun mudari'un. Eh, yeah. Apa yang mudari sih? Fa'il. Oh ya, fa'il. Kafiruna fi'il. Oh, apa, Ustaz? Kafir. Ini isim fa'il kan? Jadi nah, dia nah. Khobar. Sebagai khobar hum ya, Ustaz? Tafsirnya Ustaz. 19. Haula idzalimuna alladzina yamnaunan nasa an sabilillahil mausulati al-musilati ila ibadatihi al-musilati ila ibadatihi wa yuriduna antakunu andalah berarti antakuna oh ya antakuna hadihis sabili iwaja'a bimuwafaqatiha li ahwa'ihim wa hum kafiruna bil akhirati la yu'minuna bi ba'sin wala jaza'in artinya ya kan dan orang-orang yang zalim itu menghalangi manusia dari jalan Allah yang menghubungi kepada ibadahnya. Mereka menginginkan jalan itu iwaja bengkok ya tadi. Ya. Yeah. Dengan mufakat ya dengan menyetujui ya. Yang menyesuaikan hawa nafsu mereka. Oh, ya, dengan menyesuaikan hawa nafsunya dan mereka kufur terhadap hari akhirat. Mereka tidak beriman terhadap mereka tidak beriman terhadap hari kebangkitan ya dan hari pembalasan. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan mereka menghendaki adanya kebengkokan. Wahum bil akhiratihum kafirun, dan mereka itu terhadap kehidupan akhirat mereka kufur. Jadi kadang-kadang Allah mengatakan orang kafir itu sebagai orang yang zalim. Ya. Kenapa mereka zalim? Ya, karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghendaki agar jalan menuju Allah itu bengkok yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya mereka itu sering ya mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haram. Pokoknya ya, mereka itu maunya beragama dengan hawa nafsu mereka. Wa hum bil akhiratihum kafirun, dan mereka kufur terhadap kehidupan akhirat. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan, tidak percaya adanya hari pembalasan. Nah, ya baca buku nanti baca. Ayat Ustaz Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Mereka tidak akan dapat melemahkan atau menghalangi di dunia ini, dan tidak pula dari selain Allah sebagai penolong bagi mereka. Allah akan melipat gandakan bagi mereka azab, dan tidaklah mereka akan sanggup, dan mereka tidak akan sanggup dapat mendengar dan tidak pula sanggup untuk dapat melihat. Kata Ustaz, ulaika dhamir munfasil sebagai mubtada, lam harfu nafin wa jazmin, yakunu fi'il mudhari naqis majzum bi lam, al wau sebagai isim yakun, mu'jizina khobar yakun fi'il ardi jar wa majrur, al wau Alwau harfu atfin, ma ini ma manafiin ya? Ya, mamanya manafiin, manafiyah, manafiin. Iya, mamanya manaf. Karena fi'il madhi naqis, lahum jarwa nam. Iya, Ustaz. Iya, pilihannya antara ngomongnya manafiyah atau harfu nafiin. Oh iya, harfu. Dengan dibilang manafiin. Oh, harfu nafiin. Ma harfu nafin, kana fi'il madhi naqis, lahum jarwa majrur, min duni jarwa majrur, Allah lafzu jalal sebagai mudhofun ilaih, min awliya'a, ini jarwa majrur sebagai khobar dari kana. Khobarnya kana? Tunggu, tidaklah. Oh iya betul. Iya, khobar kana kan, berarti isimnya kana jarwa majrur ya? Iya, ini minnya kalau kayak gini harfu jarin zaidah gitu. Oh, harfu jarin zaidah ya. Yudha'afu fi'il mudhari majhul ya ini. Fi'il mudhari majhul lahum jarwa majrur naibul adabu sebagai naibul fa'ilnya ya. Naibul fa'ilnya adabu. Ma harfu nafin, kanu fi'il madhi naqis dengan alwaw sebagai isim kana. Yastati'una fi'il mudhari awal sebagai fa'il. Ini sebagai khobar kana ya. Jumlahnya sebagai khobar kana. As-sama'a. Afan-afan. As-sama'anya khobar kana ya? Enggak, benar. Ini sama. Khobar, oh iya, maful'mi dari yastati'una ya. Yastati'una jumlah ini sebagai khobar kana. As-sama'a berarti maful'mi dari yastati'una ya. Al-waw harfu atfin, ma harfu nafin, kanu fi'il madhi naqis, al-waw sebagai isim kana, yubasiruna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, sebagai khobar dari kana. Tafsirnya. Ula'ikal kafiruna lam yakunu liyafutunallah, eh liyafutullaha ya, ha ya, liyafutullaha fid dunya haroban, haroban. Wa ma kana lahum min ansarin yamna'unahum min iqabihi. Yudha'afu lahumul azaba, azabu, azabu fi jahannama. Li'annahum kanu la yastati'una an yasma'ul Qur'ana sama'a. Eh, sima, apa, sama'a ya? Sama, eh, isim fa'il ini, sama'a. Sama'a muntafi'in. Oh, masdar ya. Sama'a muntafi'in. Muntafi'in kan ya? Sama'a muntafi'in. Mudhaf ilaih ya. Au, au yubasiru ya. Au yubrikat ya. Atau ya. Yubasiru ya. Ya. Au yubasiru ayatillahi fi hadha kauni ibsara muhtadin. Ibsara muhtadin. Lish lishtighalihim bil kufri alladhi kanu alaihi mukimina ya. Mukimina. Mereka nah. orang-orang kafir itu tidak akan dapat luput ya. Tidak akan dapat luput dengan melarikan diri dari Allah. Haroban itu melarikan diri, Ustaz. Iya, betul. Haroban tidak dapat luput dengan melarikan diri dari Allah di dunia ini. Dan bagi mereka tidak ada pula penolong yang dapat menahan atau menghalangi mereka dari azab Allah. Allah akan melipat gandakan bagi mereka azab. Allah, eh, azab akan, eh, azabnya berarti itu dong. Fa'il apa maf'ul bih ya, Ustaz? Allah akan lipatkan bagi mereka azab. Naibul fa'il ini dari doa. Oh iya deh, naibul fa'il ya. Allah akan azab berarti azab akan berli, akan dilipat gandakan bagi mereka di neraka jahanam, kada? Yeah. Azab akan dilipat gandakan bagi mereka di jahanam disebab dikarenakan mereka dahulu tidak mampu atau tidak dapat mendengarkan Al-Qur'an yang didengar manfaatnya. Yang terdengar bermanfaat. Kok terdengar bermanfaat? Dengan pendengaran yang bisa mengambil manfaat. Dengan pendengaran, iya ya, Masdar ya. Dengan pendengaran yang bisa diambil manfaatnya. Yang bermanfaat. Atau mereka dapat melihat ayat-ayat Allah di dalam penciptaannya dengan melihat dengan penglihatan yang orang-orang mendapat petunjuk. Orang-orang yang dengan penglihatan orang-orang mendapat petunjuk. Karena mereka sibuk dengan kekafiran yang dulu mereka tetap kukuh di dalamnya. Tetap kukuh. Nah, barakallahu fiik ya wa jazakallahu khairan. Fika barak. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Mereka itu orang-orang kafir, lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tidak bisa melawan di muka bumi dari adab Allah. Wa ma kana lahum, dan tidaklah mereka memiliki para penolong selain Allah. Yudha'afu lahumul adab. Adab mereka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kanu yastati'una sam'a. Mereka tidak bisa, tidak mampu mendengar, tidak pula mampu melihat. Maksudnya, mereka punya telinga, tapi ketika mereka mendengarkan Al-Quran, tidak menjadikan mereka mengambil manfaat dari ayat-ayat yang mereka dengar. Jadi mereka punya telinga, tapi seperti orang tuli, ya, telinga mereka itu tuli dari kebenaran. Mereka punya mata, bisa melihat, tapi tidak bisa melihat kebenaran. Ini keadaan orang-orang kafir. Nah. Ya, baca Bu Nur. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugikan yang merugi diri mereka sendiri dan hilang dari mereka apa-apa yang mereka ada-adakan. Ulaika mubtada alladzina ulaika ibnu isyara ya sebagai mubtada alladzina ism mausul sebagai khabar khasiruna fi'il madhi waw sebagai fa'il ini sebagai silah mausul dari alladzi anfusahum anfusa maf'ulun bi dari khasiru hum sebagai mudhofun ilai wa dhalla fi'il madhi anhum jar majrur ma isim mausul sebagai fa'il dari dhalla kanu fi'il madhi naqis waw isim kana ya kemudian yaftaruna fi'il mudhari sebagai waw sebagai fa'il dan kabar kana ya, jumlahnya ya jumlahnya kabar kana ya, jumlahnya sebagai kabar kana tafsirnya ulaika alladzina khasiru anfusahum bistira'ihim alallahi wa dhahaba anhum ma kanu yaftaruna min alihatallati minal alihati allati yad'una anha ya annaha tasma'ulahum. Mereka adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dengan mengada-ngadakan tentang Allah, mengadakan sesuatu tentang Allah dan hilang dari mereka apa-apa yang mereka ada-adakan dari Tuhan-Tuhan yang mereka klaim ya, yang mereka sebut akan membantu, akan memberi syafaat kepada mereka. Itu ya Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kaanu yaftarun. Mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan hilang dari mereka apa yang dahulu mereka dustakan. Jadi orang-orang kafir itu tidak ada yang mereka rugikan, melainkan diri mereka sendiri. Karena dengan mereka melakukan kekufuran, kesyirikan, ya mereka telah menjatuhkan diri mereka ke jurang kehancuran. Dan nanti di akhirat, apa yang mereka klaim itu tidak benar. Dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di mana mereka mengklaim bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah mampu memberikan syafaat bagi mereka, mampu membela mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini hanyalah ucapan kosong, ya tanpa ada dasarnya sama sekali. Nah, ya, baca apa itu? Ah, Mas Tad. Nomor 22, Tad, ya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. La jaroma annahum fil akhirati humul ahsarun. La arhu nafi jaroma. Ini kalau ini berartinya nafiatun lil jinsi. La nafiatun lil jinsi. Jaroma isim la annahum jarma jirur hum isim anna fil akhirati jar majrur hum mubtada al akhsaru khabarnya. Kok mubtada sih isim anna? Oh, ini masih oh ini ya apa namanya ya teman. Mubtada yang sendiri. Sungguh pastilah mereka di dalam akhirat itu mereka orang-orang yang rugi. Tafsirnya haqqa anahum fil akhirati aksarun nasi sofkotan. li'annahum istidak li'annahum istabdilu istabdalu ini filmati istabdalu adar kati fil darojati adarokati bid darojati adarokati bid darojati fakanu fi jahannama wadhalika huwal huwal khosironu wal khusranul mubin wal khusranul mubin. Sudah pasti sesungguhnya mereka itu di dalam akhirat adalah orang-orang yang merugi sokotan ya, paling merugi keadaannya karena mereka menukar darokah dasar. Darokat itu iya dasar hidarojati dengan tingkat-tingkatan, maksudnya yang jelek dengan yang baik, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu adalah karena mereka benar-benar mendapat kerugian yang nyata. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Sudah barang tentu, ya sudah pasti, sesungguhnya mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Ya. Di tafsir dikatakan mereka menukar antara darokat dengan darojat. Darokat itu kalau dalam bahasa kita artinya tingkatan ya, cuma kalau darokat itu ke bawah. Neraka itu kan bertingkat-tingkat. Tapi levelnya itu makin ke bawah, makin dahsyat siksaannya. Istilahnya darokat. Sementara surga itu bertingkat-tingkat. Ya, namun kalau surga itu makin ke atas, makin tinggi kedudukannya. Namanya darojat. Nah, orang-orang kafir itu, mereka lebih memilih neraka dibandingkan surga. Makanya dikatakan bahwa mereka adalah orang yang paling merugi di akhirat. Ya. Nah, lanjut Bu Dahilis, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan amal soleh dan mereka tunduk pada Tuhan mereka, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inna harfu tarkidin wa nasibin al-lazina isim mausul sebagai isim inna amanu fi'il madi waw sebagai fa'il jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari inna al-waw hafu arfin amilu amilu ini fi'il madi Ustaz ya? Iya. Yeah. Al-waw sebagai fa'il as-solihati maf'ulun bi al-waw hafu arfin akhbatu fi'il madi al-waw sebagai fa'il ila robbi jarwa majrur him mudofun ilaihi ulaika isim isyarah sebagai mubtada ashabu khobar dari mubtada aljannati mudhofun ilaihi hum mubtada fiha jarum majrur khaliduna khobar innal ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilul a'malas solihati wa khada'ullaha fi kulli ma umiru bihi wa nuhu anhu ulaika hum ahlul jannati la yamutuna fiha wa la yakhrujuna minha abada. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal-amal yang baik dan mereka tunduk kepada Allah pada setiap apa yang diperintahkan kepadanya dan dari apa yang dilarang terhadapnya, mereka itu adalah ahli surga, penghuni surga. Mereka tidaklah mati di dalamnya dan tidaklah mereka keluar dari surga itu selama-lamanya. Na'am barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh lalu tunduk kepada Rabb mereka, mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Orang kafir sifat-sifatnya telah dijelaskan ya, bahwa mereka tidak tunduk ya, mereka malah menghalangi orang lain dari jalan Allah. Mereka punya mata tapi matanya tidak bisa mendengar kebenaran, punya telinga tapi telinganya tidak bisa untuk mendengar kebenaran, punya hati ya tidak bisa merasakan kebenaran. Sementara orang beriman itu memiliki sifat ya, mereka suka beramal saleh. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menggandeng antara keimanan dengan amalan saleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ini banyak sekali dalam Quran. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun ya. Ucapan dan perbuatan. Tidak diterima keimanan seseorang kalau dia hanya mengakui dirinya beriman dengan lisannya tapi tidak ada buktinya. Ya tidak ada realisasi dari keimanannya. Jadi cuma sebatas ngomong saya muslim tapi amalan salehnya enggak ada. Ya salat enggak mau, puasa enggak mau, maka tidak diterima. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak dikatakan beriman sampai dia mengucapkan dengan lisannya, membenarkan dengan hatinya, dan mengamalkannya dengan anggota badannya. Wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka tunduk kepada Rabb mereka. Apa yang Allah perintahkan mereka laksanakan, apa yang Allah larang mereka tinggalkan. Ulaika ashabul jannah, merekalah para penghuni surga, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Baik orang yang beriman dengan orang kafir sama-sama kekal di dalam ya di kehidupan akhirat ya. Bedanya kalau orang beriman itu kekal di dalam surga, sementara orang kafir mereka kekal di dalam neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Naam, baca Abu Fatimah baca. Naam ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir was sami'. Hal yastawiyani masalan afala tadhakkarun. Perumpamaan dua kelompok mereka a'ma buta dan tuli dan dapat melihat dan mendengar. Apakah perumpamaan dua kelompok ini, apakah kalian tidak dapat berpikir mengambil mengambil pelajaran satu. Masalu mubtada al-fariqaini mudhofun ilaih kal a'ma jar wa majrur sebagai khabar sana. Ya. Al waw harfu atfin, al asami ma'tub. Terus al waw harfu atfin, al basir ma'tub, al waw harfu arfin harfu yastawiyani fi'l mudhari'un fa'ilnya alif ya tanda ya ku istifham alif ini yang putus-putus siapa ya aneh pak harfu arfin ya pak Edi yang putus-putus halo. Ya, ya, nggak apa-apa, lanjut. Ustad, alfa'u harfu la nafia, la nahia, tadak tapi mudah. Oh ya, apa, Abu Fatimah? Suaranya nggak jelas dari tadi. Naam ya, diganti aja ya. Halo Zed. Nah, ini udah lagi. Ya lanjut coba. Lanjut ke tafsir 24. Masalu fariqoi kufri wal imani kamasalul a'mal a'ma alladhi la yara wal asami alladhi la yasma'u wal basiri was sami'i fariqul kufri la yubas basar yubas la yubasiru haqqo fayatba'uhu wala yasma'u da'i Allahi fi fayahtadi bihi amma fariqul imani faqad absara hujjajallahi wa sami'a da'i Allahi fa ajabahu hal yastawi hadhanil fariqani afala ta'tabaruna watatafakkaruna. Pemisalan dua kelompok yang kufur dan beriman, dan seperti contoh orang yang buta dan tidak dapat melihat, dan orang yang tuli yang tidak dapat mendengar dan melihat, dan orang dapat melihat dan mendengar. Kelompok kufur yang tidak dapat, orang-orang kufur yang tidak dapat melihat kebenaran dan mengikutinya, dan tidak dapat mendengar ajakan kepada Allah sehingga tidak mendapat petunjuk dengannya. Adapun kelompok yang beriman dan sungguh mereka dapat melihat bukti-bukti Allah dan dapat mendengar panggilan mengajak kepada Allah dan memenuhinya. Apakah sama dua kelompok ini? Apakah kalian tidak dapat mentadabur dan mengambil pelajaran? Naam barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Perumpamaan dua kelompok tersebut, yaitu kelompok orang beriman dengan kelompok orang kafir, seperti orang yang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan mendengar. Apakah sama keduanya? Apakah sama antara orang yang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan mendengar? Tentu tidak, ya. Allah menggambarkan orang beriman orang yang bisa melihat dan bisa mendengar karena indera yang mereka, ketika mereka melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka membaca Al-Qur'an makin bertambah keimanan mereka, sehingga bermanfaat Al-Quran dan juga ayat kauniyah bagi mereka. Tapi orang kafir itu, sekalipun mereka bisa melihat dengan mata mereka, bisa mendengar dengan telinga mereka, tapi kalau bicara soal kebenaran, ya, bicara tentang keimanan, ya seakan-akan mata mereka itu buta dari melihat kebenaran, dan seakan-akan telinga mereka itu tuli dari mendengarkan kebenaran. Sehingga mereka bukannya mendapatkan hidayah, tapi malah makin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, silakan baca. Siapa yang dalam? Bu Marsi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Al-wawu harfu atfin, alamu harfu tawqidin, qad harfu tahqiqin, arsalna fi'il madi, arsalna fi'il madin, naf'ilnya nuhan maf'ulun bih, ila qawmi jar wa majrur, alha'u mudhafun ilaih, ini harfu nasbin, al-ya'u isim ini, lakum jar wa majrur, khabaru ini, nadiru, lakum jar wa majrur, nadirun khabaru ini, mubinun na'ad. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala lahum inni nadhirun lakum min adabillahi mubayyinun lakum ma ursiltu bihi ilaikum min amrillahi wa nahihi. Dan sungguh kami telah mengutusnya kepada kaumnya. Dia berkata kepada mereka, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian dari azab Allah, pemberi keterangan bagi kalian atas apa yang aku diutus dengannya kepada kalian dari perintah Allah dan larangannya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Inni lakum nadhirum mubin. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Karena Nabi Nuh alaihi salatu wasalam adalah rasul pertama, ya. Rasul pertama yang Allah utus kepada kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama? Karena kalau umatnya Nabi Adam dan juga Nabi Idris alaihi wassalatu wassalam, mereka belum melakukan kesyirikan, ya. Mereka kalau kemaksiatan sudah, tapi belum melakukan kesyirikan, ya. Kesyirikan pertama di muka bumi itu terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ini sudah sering kita bahas bahwa pada mulanya mereka membuat patung untuk menghormati orang-orang saleh di antara mereka. Suwayagus, Ya'uk, sama Nasr yang namanya ada di dalam surat Nuh. Mereka awalnya membuat patung untuk menghormati mereka. Itu generasi pertama. Generasi kedua mulai memuji-muji mereka, mulai apa namanya mengkeramatkan mereka. Kemudian generasi yang ketiga, ya, mulai menyembah mereka. Jadi generasi kedua itu baru sebatas menjadikan mereka wasilah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sayangnya alasan mereka sama dengan banyak orang yang mereka berdoa, ya, kepada orang-orang yang telah mati di zaman ini. Mereka kalau ditanya atau diperingatkan, jangan pernah kalian berdoa kepada para penghuni kubur, mereka pasti jawabannya sama kayak umatnya Nabi Nuh. Mereka menjadikan orang-orang soleh yang telah mati itu sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang generasi ketiga di mana mereka bukan hanya menjadikan wasilah, bahkan mereka menjadikan, ya, orang-orang soleh tersebut diibadahi, ya, sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Walayazubillah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa seseorang itu hendaknya menutup semua pintu yang bisa mengantarkannya menuju kesyirikan, ya. Nah. Ya, silakan dibaca. Bu Lisan mau baca? Baik, Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تعبدوا إلا الله جان إلا الله إلا الله التشتيت إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Agar janganlah kamu janganlah kalian senantiasa menyembah kecuali Allah. Ini sesungguhnya aku telah takut atas kalian azab pada hari yang menyedihkan. Nah, An ini harfu masdarian aja. Harfu masdarian. An has harfu masdarian la harfu nahi. Tak bu. Harfu nasbin aja lahnya nahi. Lahnya tak budu fil mudhari. Nak budu fi'il mudhari dengan wawu sebagai fa'il. Illa adatul istiqnaf Allah sebagai mustasna. Enggak, ini maful bi. Maful bi soalnya ilahnya mulgoh. Ya. Oh, ilahnya mulgoh. Illa adatul istiqnaf mulgoh Allah sebagai maf'ulun bi. Ini inna samani inna harfu taukidi wa nasbin. Ini ya mutakalim sebagai isim inna. Akhofu fi'il madi. Kok madi? Fi'il madi. Akhofu. Sorry. Oh, fi'il madi. Akhofu fi'il mudore. Kenapa Ustaz? Fa'ilnya domil mustatir takdiruhu ana. Alaikum jarwa majrur. Adaba maf'ulun bi. Yaumin dorfu zamani. Alim na'at. Ya. Alaikum. Buat Ustaz. Tautuka gairul wadih. Kenapa Ustaz? Enggak. Yaumin itu mudhaf ilai. Bukan. Bukannya. Zorob. Kalau zorob pemansub. Mudhaf ilai. Ini yang. Ya. Adaba maf'ulun bi. Yaumin mudhaf. Mudhaf. Mudhafun ilai. Alim. Satu komentar ya. Satu kelempar bu. Ustadznya. Ini sinyal. Ada ruang. Tunggu bu, nanti tuh sebentar. Ini edisi melehoi nih ya, ininya nih hari ini. Hampir semua sinyalnya bermasalah. Afan tadi keputus, ini nggak stabil koneksi. Si putus-putus kan. Sampai mata tulisan tafsirnya sekarang ya. Baik Ustaz. Tafsirnya ya. Ayo. Ini suaranya jelas nggak? Hah? Masih putus-putus Ustaz. Share screen-nya belum ada ya? Gimana ya? Oh iya, lupa. Tapi suara udah jelas. Hilang-hilangan sih, Tan. Nggak stabil. Ya, baca, Bu. Baca. Amurukum. Amurukum ala ta'budu ilallaha inni akhofu alaikum illam tufarridu waha wahdahu bi ibadati adabu yaum ya illam tufridu waha illam tufarridu wahdahu. Suaranya nggak jelas, Ustaz. Tufridu. Ya nggak apa-apa, lanjut aja, buatin dulu. Tufaridullaha wahdahu bi'ibadati adabu yaumin muji'an. Muji'in. Aku memerintahkan kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku tak senantiasa takut atas kalian. Ilam tufaridu. Sesungguhnya kalian, Ustadz hilang ya? Ustadz? Hilang kayaknya ya? Hilang ya? Enggak hilang. Nah, ininya ada tapi ya. Suaranya enggak ada ya? Sekarang baru hilang. Judulnya. Qadarullah. Iya, qadarullah. Nih Ustaznya udah ngechat nih. Apa katanya, coba kita lihat. Apa nih? Afwan, qadarullah. Sinyalnya enggak stabil lagi. Ya udah dulu ya, lanjut besok insyaallah. Oke, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga besok lancar sinyalnya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.